Yang tahu persiapkan diri, yang rindu tak sabar menanti hadirnya setahun sekali. Keindahan yang tiada tara, kemuliaannya tak habis dibicara, penuh dengan limpahan mangfirah ya Ramadan. Rindu, aku rindu, rindu pada kedatangan bulan yang padanya keberkatan. Ya Allah, tolong sampaikan hajatku untuk perpanjangan nafasku hingga pengakhiran. Ya Allah, tolong sampaikan hajatku untuk perpanjangan nafasku hingga pengakhiran. Tahu persiapkan diri, yang rindu tak sabar menanti hadirnya setahun sekali. Keindahan yang tiada tara, kemuliaannya tak habis dibicara, penuh dengan limpahan mafiroh ya Ramadan. Rindu, aku rindu, pada kedatangan bulan yang padanya keberkatan. Rindu, aku rindu, rindu pada kedatangan bulan yang padanya keberkatan.